Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwah fi din azanullah wa iyyakum. Insyaallah mulai pagi hari ini kita akan mempelajari kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kitab ini dan sebagaimana kitab-kitab beliau yang lainnya, ya, risalah, tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi untuk antum ketahui bahwa risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah risalah yang memang ditulis karena berkaitan dengan waqi' yang ada. Artinya kondisi sahah itu menuntut beliau untuk menulis. Sehingga kitab-kitab beliau adalah kitab-kitab dakwah. Kitab-kitab yang ditulis memang karena masyarakat sangat membutuhkannya. Jadi bukan menulis yang sifatnya tafanunan, artinya keahlian menulis kemudian menulis. Tapi karena beliau melihat kondisi masyarakat demikian, yang dituntut masyarakat ini membutuhkan sebuah risalah, maka beliau menulis. Sehingga wajar kalau kemudian dampak dari apa? Dari risalah beliau sangat berpengaruh di dalam masyarakat. Karena beliau menulis di saat masyarakat sangat membutuhkan penjelasan tentang din ini. Dan untuk diketahui saja bahwasanya pada masa saya Muhammad bin Wahhab, tentang kesyirikan, kerusakan dalam tauhid uluhiyah itu adalah merajalela di mana-mana, hatta di jazirah Arab. Jadi pengkeramatan kepada kuburan, kepada para wali itu betul-betul menyebar di mana-mana, termasuk di jazirah Arab. Sehingga dari ilmu yang beliau ketahui tentang masalah tauhid dan bahwasanya masyarakatnya betul-betul jauh dari nilai-nilai tauhid, kemudian beliau menulis risalah-risalahnya. Di antaranya kitab tauhid, kemudian Salasatul Usul, kemudian Kasyf Syubhat dan lain-lain dari risalah-risalah beliau. Nama kitab ini, risalah ini lebih tepat adalah Salasatul Usul. Itu nama yang lebih tepat, yang lebih masyhur. Ada risalah beliau yang namanya Al-Usulus Salasah. Itu lebih ringkas dari ini. Adapun yang ada pada kita ini adalah Salasatul Usul. Nah, mungkin kadang kaum muslimin ada khalat, ada kekeliruan di dalam penamaannya. Jadi lebih tepat namanya adalah Salasatul Usul, nama risalahnya. Adapun Al-Usulus Salasah ada yang lainnya. Jadi bukan yang ini. Maka kalau kemudian ditulis Al-Usulus Salasah, ya yang dimaksudkan ini. Tapi pada hakikatnya bukan ini yang namanya Al-Usulus Salasah. Nama risalah ini adalah Salasatul Usul. Saya sampaikan untuk memberikan tasdik kepada kita penilaian terhadap risalah ini, Salasatul Usul, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau katakan tentang apa? Tentang risalah ini, bahwa risalah ini ditulis untuk menjelaskan tentang Al-Usul As-Salasah. Yaitu apa? Ketiga masalah kubur, pertanyaan kubur, ujian di kubur. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Nah, jawaban terhadap tiga pertanyaan tersebut ada di dalam risalah ini. Oleh karena itu, barang siapa yang dia mengetahui, mengilmui terhadap apa yang ada dalam risalah ini berupa penjelasan ketiga usul tersebut, maka sangat dimungkinkan, besar kemungkinannya, sangat pantas baginya untuk dia dikokohkan tatkala dia ditanya di dalam kubur. Yusabbitullahul ladzina amanu bil qaulis sabit. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang mantap. Yaitu maksudnya tatkala ditanya dalam kubur, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Mengapa yang demikian itu? Dikarenakan di dalam risalah ini disertai dengan dalil-dalilnya. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, bahwasannya untuk ketiga masalah ini tidak boleh apa? Tidak boleh taklid, harus berdasarkan apa? Dalil. Walaupun di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bolehnya taklid tapi dengan syarat. Dalam masalah akidah, dalam masalah pokok seperti ini, boleh taklid dengan syarat yang tidak ada keraguan sama sekali. Dan itu amat sangat sulit. Taklid tanpa ada keraguan sama sekali sangat sulit. Jadi sebagian ulama berpendapat bolehnya taklid dengan syarat harus jazm, harus pasti, tidak ragu-ragu dalam masalah-masalah i'tiqad, masalah akidah, yaitu masalah ma'rifatullah dan syariat atau risalah kenabian. Maka diharapkan sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, bahwasanya cukup bagi seseorang untuk dikatakan dia mengenal atau mengilmui berdasarkan dalil, walau dia mendengar apa satu kali dalam seumur hidupnya dengan paham. Maka karena dalam risalah ini disertai dengan dalil-dalilnya, maka upayakan dengan secara maksimal untuk sampai taraf memahami dalil pada setiap dalil yang beliau bawakan untuk mendalili sesuatu yang beliau dalili. Jadi tarafnya sampai betul-betul paham di mana wajud dalalahnya dari dalil-dalil tersebut, agar betul-betul kita selesai dari kitab ini kita paham terhadap dalil yang beliau sampaikan, yang kemudian kita membangun akidah tersebut di atas dalil-dalil yang beliau sampaikan. Nah, karena pentingnya tentang kitab salah satu usul ini atau risalah salah satu usul ini, maka dahulu, jadi apa, di masa saya dan sebelumnya, biasa orang tua mereka memerintahkan anak-anaknya untuk apa? Untuk menghafal apa? Salah satu usul. Jadi supaya sejak kecil sudah terbiasa apa? Mendengar dalilnya. Walaupun dia belum paham, tapi sudah terbiasa menghafal dalil tersebut. Nah, tentang pemahaman sesuai dengan apa? Perjalanan usia. Maka langkah bagusnya kalau kemudian kita menghafal kitab ini dan juga diajarkan kepada adik-adik kita atau kepada anak-anak kita kelak untuk dihafal. Dan untuk pembahasan syarah dari salah satu usul ini, jadi bagi antum yang mau merojik nanti bisa, jadi karena terus terang saya tidak akan bisa untuk menyampaikan ini saya ambil dari sini, ini saya di sini, tapi yang jelas jadi apa yang saya sampaikan mayoritasnya nanti bisa antum dapatkan. Ada ini ada 5 kitab syarah usul salasah, salah satu usul. Ada syarah kitab salah satu usul Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kemudian syarah salah satu usul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian hasiah salah satu usul punya Syekh Al-Qasimi, Abdurrahman Al-Qasimi. Kemudian ini juga salah susul oleh guru saya sendiri, ini Syekh Nu'man. Kemudian oleh Ali Al-Khudair. Dan juga saya pernah talaki tentang ini dari guru saya Abu Dhaifah Al-Libi, beliau orang Libi. Dan juga saya pernah baca punya Syekh bin Bas, risalah tipis tentang syarah salah satu usul. Di samping nanti kalau kalian tidak dapatkan, ya mungkin 80% kalau antum mencari itu bisa tersebar dalam 5 kitab tersebut ya. Kalau tidak ditemukan ya berarti di kitab yang lainnya yang bukan syarah salah satu usul, tapi permasalahan akidah, kitab yang membahas tentang masalah akidah. Yang jelas tidak boleh ngarang dalam masalah din ya. Seorang tidak boleh ngarang dalam masalah din, dia harus ada imam, ada pendahulunya dalam berpendapat masalah din. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita, ta'allumu arba'i masaila, untuk mengetahui empat permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana absennya sini? Gak ada ya? Ya Nurdin. Mengapa mu'alif memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Jadi pertama mencontoh kitab Allah, kemudian muta'asyan mencontoh Rasulullah SAW, yang itu semuanya juga dalam rangka untuk tabaruk dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Santah barakallahu fi. Kemudian jadi sekali lagi tentang tafsir bismillahirrahmanirrahim, ya, bisa kalian lihat dalam kitab tafsir. I'lam rahimakumullah, kata-kata i'lam dibawakan ini untuk memberikan tanbih, untuk menarik perhatian. Maka kalau kemudian seseorang membaca dimulai dengan i'lam tapi dia belayang, enggak paham dia dengan maksud mu'alif, ya. Jadi beliau memulai sebelum berbicara i'lam agar apa? Agar pembaca apa? Perhatian terhadap apa yang akan disampaikan. Jadi untuk meminta perhatian, ya, ketahuilah. Yang kedua, bahwa sesuatu yang disampaikan sesudah i'lam adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga wajar kemudian meminta perhatian. Jadi untuk tanbih dan untuk menunjukkan bahwasanya apa yang akan disampaikan adalah sesuatu yang amat sangat penting, yang menjadi kewajiban bagi pembaca atau pendengar tatkala seorang pembicara mengatakan i'lam, untuk kemudian dia memasang telinganya dan memasang hatinya. Jadi telinganya dipasang bagus-bagus, kemudian untuk kemudian dimasukkan ke dalam hatinya dari apa yang akan beliau sampaikan. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Di sini saya Muhammad bin Abdul Wahab menggabungkan antara taklim dan doa, dan ini adalah tindakan yang patut ditiru oleh siapapun yang mengajar. Dia menggabungkan antara taklim dan doa. Jadi murid diajari dan di samping itu juga didoakan. Apa makna rahimakallah? Semoga Allah merahmatimu, artinya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang sudah lalu dan memberikan taufik kepadamu di masa yang akan datang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan taufik, memberikan penjagaan kepadamu di masa yang akan datang, sehingga tidak terjerumus lagi dalam dosa. Dengan demikian, doa rahmah terkandung di dalamnya apa? Terkandung dalamnya al-maghfirah. Jadi tercakup. Jadi barang siapa yang didoakan rahmat, maka secara otomatis dia sudah didoakan apa? Ampunan. Adapun kalau maghfirah dan rahmat disebutkan secara bersama-sama, misalnya rahmatullah wa ghafarallahu lak, misalnya, maka kalau digandengkan seperti ini, maka rahmat untuk taufik di masa yang akan datang, maghfirah untuk apa? Dosa yang sudah lalu. Itu kalau digandengkan. Tapi kalau disebutkan satu saja rahmat, maka sudah termasuk dalamnya apa? Doa maghfirah. Ketahuilah, semoga Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan menjagamu di masa yang akan datang. Dan di sini ada isyarat. I'lam rahimakumullah, ada isyarat bahwa dasar pembangunan ilmu itu yang mendasari ilmu, mendasari pengajaran, mendasari ta'lim adalah rahmat. Al-ilmu mabniun ala rahmat. Bahwasanya ilmu itu mabniun ala rahmat. Oleh karena itu, tatkala kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat apa? Ar-Rahman, memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang terkandung dalam sifat apa? Rahmah, adalah mustahil Allah yang memiliki nama Ar-Rahim kemudian tidak mengajarkan kepada manusia ilmu. Mustahil. Oleh karena itu, justru bentuk kasih sayang Allah yang tertinggi, yang paling membuktikan tentang kasih sayangnya Allah kepada hambanya adalah dengan pengutusan para rasul. Itu rahmat Allah yang tertinggi bagi hamba. Yang rasul tersebut bertugas untuk mengajarkan ilmu yang hak kepada umat manusia. Dengan demikian, ini juga sebagai peringatan bagi para muallim, para duat, para guru, hendaknya yang membuat motivasi dia mengajar karena apa? Karena kasih sayang dia kepada matunya, bukan karena yang lainnya. Tapi karena kasih sayangnya kepada matunya, maka itulah yang mendorong dia untuk menyampaikan ilmu. Jadi, para ulama mengatakan bahwa ilmu ini itu dibangun di atas rahmat, dan hasilnya adalah rahmat di dunia. Jadi dengan ilmu itu akan menyebabkan rahmat di dunia ini, dan tujuan akhirnya adalah rahmat di akhirat. Jadi dengan ilmu ini menjadi rahmat di dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kalau tersebarnya ilmu ini, ilmu yang datang dari Allah Taala, maka akan timbul kasih sayang di muka bumi ini, rahmat Allah Taala di muka bumi ini. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan ilmu tersebut sehingga dia mati, maka dia akan apa? Akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat, dia masuk surga. Jadi asal usulnya dari rahmat, kemudian menghasilkan rahmat di dunia dan juga menghasilkan rahmat di akhirat. Karena itu datangnya dari Arhamur Rahimin. Karena ilmu tersebut datangnya dari siapa? Arhamur Rahimin, sebagai sarana untuk mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat Allah Taala di akhirat. Maka barang siapa yang dia mengharapkan rahmat Allah di akhirat tetapi tidak berjalan dengan rahmat Allah Taala berupa ilmu ini, tidak berpegang teguh dengan ilmu ini, ya dia adalah harapan yang tanpa ada hasilnya, hanya berangan-angan saja. Maka barang siapa yang dia mengharapkan rahmat Allah SWT di akhirat, hendaklah dia kemudian memahami tentang rahmat Allah SWT yang diturunkan di muka bumi ini, yaitu berupa ilmu yang Allah ayukan melalui para rasulnya. I'lam rahimakumullah annahu yajibu alaina, bahasnya wajib kepada kita, wajib bagi kita. Apa wajib, Gus? Ma'amara bi syari' ala wajil ilzam, atau dengan istilah yang lainnya apa? Siapa ini? Dengan istilah yang lainnya wajib siapa? Adin. Ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqul iqab tariquhu. Jadi yang mendapatkan pahala orang yang melakukannya imtisalan, ya, dengan syarat imtisalan, yaitu dia memang mengharapkan pahala karena melaksanakan perintah, bukan sekedar melakukan perbuatan tanpa ada tujuan mencari pahala. Dan berhak mendapatkan siksa, tidak mesti disiksa, tapi dia berhak mendapatkan siksa bagi yang meninggalkannya, karena bisa jadi Allah mengampuninya, tapi dia berhak mendapatkan siksa. Itu wajib alaina, kepada kita. Domir nahnu di sini seluruh hamba, baik manusia dan jin yang mukallaf, baik mukmin maupun kafir. Jadi menjadi kewajiban setiap kita yang mukmin maupun yang kafir, baik manusianya maupun jinnya, baik merdeka maupun hamba, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah terkena beban syar'i, yaitu yang mukallaf, untuk mengilmui keempat masalah ini. Apa itu ilmu? Mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Jadi menjadi kewajiban bagi kita untuk mengetahui keempat masalah ini sesuai dengan kenyataan suatu tersebut, yang nanti akan dijabarkan oleh Syekh. Arba'i masaila, empat permasalahan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak langsung beliau mengatakan yajibu alaina ta'allumu al-ilmu wahwa, atau ta'allumul ula ilmu asani dan seterusnya, tapi disebutkan dulu arba'i masail secara global terlebih dahulu. Apa kemarin tujuannya? Untuk apa? Supaya mudah diingat dan lebih mengena. Dan itu biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istanibu sab'al mubiqat, ayatul munafik salas. Kemudian iktani khamsan qabla khamsin, baru kemudian belum merinci. Jadi ini termasuk apa? Metode nubuah. Jadi beliau mengambil dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam taklim, disebutkan bilangannya terlebih dahulu, baru kemudian nanti dirinci. Pancasila, baru kemudian merinci. Itu banyak sekali dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kewajiban di sini kemarin sudah kita dapatkan bahwasanya wajib itu terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Maka di antara keempat hal tersebut, ada yang tarafnya sampai fardu ain dan ada yang tarafnya fardu kifayah. Lalu beliau jelaskan keempat masalah tersebut, keempat permasalahan tersebut. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama yaitu al-ilmu. Ilmu itu adalah mengenal Allah SWT, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, atas dasar dalil. Yang pertama al-ilmu. Alif lam di sini lil ahad. Hanya kalian yang sudah belajar bahasa Arab atau sudah pernah belajar usul fiqh. Jadi maksudnya al-ilmu yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu apa? Ilmu syar'i maksudnya. Bukan alif lam al-istighraqiyah yang mencakup seluruh ilmu, tidak. Tapi alif lam al-ahdiyah. Nanti akan kita dapatkan contoh alif lam al-ahdiyah dalam ayat ini. Ilmu yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu apa? Ilmu syar'i maksudnya. Bukan ilmu yang lainnya. Karena al-ilmu tatkala ditelakan, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Maka kalau yang di sini yang dimaksud adalah ilmu syar'i, maka apa tarifnya? Kalau kemarin ma'rifatu se alamahu alai itu pengertian ilmu secara umum, maka saya contohkan termasuk pengetahuan tentang Semarang ibu kota apa? Jawa Tengah. Tapi kalau yang dimaksud ilmu syar'i adalah sebagaimana takrif dari Ibnu Qayyim rahimahullah, ma'rifatul huda bidalili. Itulah ilmu syar'i. Itu ma'rifatul huda bidalili. Mengetahui al-huda. Al-huda la majaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bidalili, dengan dalilnya. Minal kitab wa sunnah. Nah, beliau sampaikan tentang ilmu tersebut, ilmu yang khusus tersebut, yaitu ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah SWT, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam disertai dengan dalil. Nah, inilah ilmu syar'i. Yang ketiga inilah usulnya, yang bercabang darinya seluruh ilmu yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sampaikan tentang usulul ilmi asyari. Karena inilah yang paling mulianya, yang paling utamanya, yang tidak boleh seorang itu jahil di dalam masalah ketiga masalah ini. Karena apa? kaidah mengatakan syarful ilmi bisyarfil ma'lum. Keutamaan sebuah ilmu itu adalah tergantung keutamaan yang diilmui. Maka ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatud din Islam adalah asraful ulum alal itlaq. Sepaling mulianya ilmu secara mutlak adalah mengilmui tentang Allah, nabinya, dan agamanya. Karena apa? Karena kemuliaan yang ada pada masing-masingnya tersebut. Ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Taala, yaitu dengan melalui asma dan sifatnya, dengan tafakur kepada hadal kaun, memperhatikan alam semesta ini, dan dengan memperhatikan ayat-ayat syariahnya. Maka dengan tiga saran tersebutlah kita akan mengenal Allah Taala, asma dan sifatnya, kemudian memikirkan tentang ayat-ayat kauniyah dan memperhatikan ayat-ayat syariah. Yang tentang hal ini nanti akan beliau jelaskan secara panjang lebar dalam al-asrul al-awal. Kemudian wa ma'rifatun nabihi, yang beliau tidak mengatakan wa ma'rifatu rasulihi, maka yang beliau maksudkanlah muradif ya. Dalam hal ini nabi dan rasul sama. Yang beliau maksudkan nabi ya rasul, yang beliau maksudkan rasul ya ya nabi. Dan yang beliau maksudkan nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu khitab ini ditujukan kepada kita. Apa perbedaan nabi dan rasul? Ya. Siapa? Ahmad Novan mana? Ah, santai barakallahu fiik. Kemudian wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Farid mana? Farid. Mana Farid? Ibnu. Kemarin hadir belum Ibnu? Bakhtiar. Apa itu din? Ya, man. Din, apa itu din? Itu majabi ar-rusul. Ya, din lah majabi ar-rusul. Apa-apa yang dibawa oleh para rasul, itulah din. Dan seluruh agama para rasul adalah agama Islam. Dan yang dimaksudkan di sini al-Islam dalam makna yang khusus, yaitu apa? Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam yaitu usulnya sama, tauhid, risalah, dan tauhid nubuah dan apa? Dan al-ba'as atau hari kebangkitan itu sama, itu usul seluruh din itu sama, itu tauhid, kemudian nubuah dan al-ba'as. Tidak ada agama yang dibawa oleh rasul kecuali mengajarkan kepada umatnya tauhid, kemudian tentang kenabian dan tentang hari kiamat, hari kebangkitan, walaupun syariatnya berbeda. Nabil adillah, di sini ada isyarat tidak bolehnya apa? Taklid. Dan ulama terbagi dua tadi, sebagaimana sudah saya sampaikan, sebagian tidak boleh taklid sama sekali, harus berdasarkan apa? Dalil. Dalam masalah i'tiqad la yasihu taklid fil i'tiqad, tidak boleh taklid dalam i'tiqad. Sebagian ulama membolehkan tapi dengan syarat apa? Harus jazm. Jadi tidak ada di dalamnya unsur keraguan sedikit pun. Harus sampai pasti. Mereka berdalil dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini menunjukkan mujarad soal. Yang penting dia sudah bertanya kepada ahli ilmi dan dia mendapatkan jawaban dan dia kemudian yakin, maka cukup. Walaupun dia tidak mengetahui apanya dalilnya, tapi dengan syarat dia sampai yakin, sampai jazm tentang pengilmuannya tersebut, tidak ada unsur keraguan sedikit pun. Maka tentunya pendapat yang mengharuskan dengan dalil lebih selamat, karena jelas tatkala dia berdasarkan dalil jelas sampai apa yakin. Berbeda kalau sekedar bertanya masih ada jangan-jangan dia salah. Tapi kalau sudah berdasarkan dalil, maka dia sudah mengetahui dalilnya sendiri. Dan ingat ya kemarin, walaupun beliau menggunakan kata ma'rifah, maka di sini bukan dalam apa maudhu yang tercela. Karena ma'rifah yang dimaksud di sini murajib dengan apa? Dengan al-ilm. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Kalau sudah jelas, kalau ada pertanyaan dari sesuatu yang tidak jelas ya, jangan permasalahan yang lainnya. Dari apa yang saya sampaikan yang belum jelas, mana yang minta diulangi misalnya begitu? Tidak ada? Al-ahdiyah. Artinya al-ahdiyah dihniyah. Karena ada al- ya. Ini kalau belajar usul fikih. Rahimakumullah. Jadi karena ampunan itu sendiri memang bentuk rahmat dari Allah SWT. Kalaulah Allah tidak merahmati, dia akan dia diampuni. Tapi kadang orang mengeluarkan begini, maka berarti rahmat ini untuk apa? Karena sudah dikeluarkan, maghfirah sudah disebutkan secara tersendiri. Maka berarti yang dia maksudkan dengan rahmat di sini adalah apa? Untuk yang masa yang akan datang, maghfirah untuk masa yang lalu. Tapi tatkala disebutkan rahmat saja, maka termasuk dalamnya. Karena termasuk dari rahmat Allah SWT kepada hambanya adalah Allah mengampuninya. Jadi kandungan makna rahmat. Maka seseorang yang dimasukkan ke surga, dia dirahmati oleh Allah SWT. Dan tidak akan dirahmati oleh Allah kecuali setelah apa? Setelah diampuni apanya? Dosanya. Adapun orang yang tidak diampuni dosanya, tidak akan pernah mendapatkan rahmat. Orang kafir, dosanya tidak akan diampuni, maka dia pun tidak akan pernah mendapatkan rahmat. Maka rahmat Allah Taala tadumun di dalamnya maghfirah. Kelas kita lanjutkan ya. Asaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua adalah beramal dengannya, yaitu mengamalkan ilmu. Yang dimaksud di sini adalah mengamalkan ilmunya. Sebagaimana bahwasanya ilmu ya, ilmu itu ada yang dan ada yang wajib dan ada yang mustahab. Jadi ilmu tentang din ini ada yang wajib menjadi kita untuk kita pelajarinya dan ada yang mustahab untuk kita pelajarinya. Jadi wajib untuk dipelajari dan sunnah untuk dipelajari. Maka demikian juga apa amal. Maka ada amalan yang wajib dan ada amalan yang mustahab. Dan ilmu yang wajib ada yang kita ketahui bahwasanya itu wajib untuk dikerjakan dan wajib untuk ditinggalkan. Maka demikian juga mengamalkannya, ada yang apa? Yang wajib kita amalkan, kita kerjakan, dan wajib kita amalkan, kita apa? Tinggalkan. Karena meninggalkan ini juga termasuk amal. Tarkusya'i, meninggalkan sesuatu juga termasuk amal. Kalau katakan wadharu mabakiya minar riba, wadharu mabakiya minar riba, tinggalkanlah dari apa yang tersisa dari riba. Maka tatkala kita tidak mengambil riba imtisalan lillah, maka dikatakan kita telah mengamalkan. Jadi meninggalkan sesuatu itu juga disebut dia telah dikatakan beramal dengan syarat imtisalan. Adapun meninggalkan karena tidak punya selera, lain. Jadi orang meninggalkan perbuatan zina, mengapa dia tinggalkan? Karena khauf kepada Allah Taala, melaksanakan perintah Allah untuk tidak berzina, apa? Larangan Allah untuk berzina, maka dia telah beramal. Tetapi kalau dia tidak berzina karena memang tidak bisa berzina, maka tidak, dia tidak beramal soleh. Jadi termasuk amal soleh adalah apa? Meninggalkan perbuatan imtisalan. Dia meninggalkan sesuatu karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ilmu yang wajib berarti wajib bagi seorang untuk mempelajarinya. Batasannya apa? Apa batasan ilmu yang wajib? Ya. Sesuatu yang dia akan amalkan. Maka tatkala dia beramal tentang sesuatu, maka sesuatu yang diamalkan itu harus sebelumnya apa? Dia mengilmui terlebih dahulu. Artinya, ilmu yang wajib itu adalah yang menjaga seseorang dari dia meninggalkan kewajiban atau melaksanakan keharaman dengan sebab dia tidak tahu. Itu batasan ilmu yang wajib ya. Ilmu yang wajib adalah ilmu yang menjaga seseorang dari meninggalkan kewajiban atau melaksanakan keharaman karena dia tidak tahu. Maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban dalam keadaan dia tahu atau melaksanakan yang haram dalam keadaan dia sudah tahu, maka dia sudah apa? Sudah memenuhi kewajiban apa? Mengilmuinya. Hanya dia belum melaksanakan kewajiban apa? Beramal. Maka dengan demikian, masing-masing orang kadar ilmu yang wajib berbeda-beda. Yang buta dengan yang punya mata melihat, beda. Laki-laki dan perempuan berbeda. Tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki untuk mengetahui hukum tentang haid misalnya. Kenapa? Tidak akan pernah dia akan haid. Tapi bagi wanita wajib. Kenapa? Karena ada ahkam yang tarotab alal haid misalnya, yang apabila dia tidak mengetahui ilmunya, bisa dia melaksanakan keharaman atau meninggalkan kewajiban gara-gara dia tidak mengetahui ilmunya. Jadi kadar yang wajib berbeda-beda masing-masing orang, dan orang awam dengan ulama juga berbeda. Nah, yang mustahab, ilmu yang apa, yang sunnah, ini juga hal-hal yang sunnah dikerjakannya, yang memang disunahkan untuk dikerjakan, maka mengilmuinya pun sunnah. Tetapi apa, bagi umat ini harus mengilmui ilmu yang sunnah tersebut. Tidak menjadi kewajiban bagi tiap-tiap orang untuk mengetahui ilmu yang sunnah, tetapi menjadi kewajiban bagi seluruh umat harus mengetahui ilmu yang sunnah. Jangan sampai ada satu sunnah Nabi yang tidak diketahui oleh seorang pun dari umat ini. Itu tidak boleh. Maka ada kewajiban bagi umat ini secara keseluruhan untuk apa? Mengetahui ilmu yang sunnah tersebut. Tapi tidak menjadi kewajiban apa, bagi tiap-tiap individu untuk mengetahui seluruh sunnah. Dengan demikian, maka kadang ada kadar tertentu yang menjadi wajib bagi orang tersebut untuk mengetahui apa, sunnah tersebut. Nah, karena ilmu terbagi demikian, demikian juga amal. Maka amal itu juga terbagi sesuai dengan pembagian ilmu tadi. Jadi ada amal yang wajib, ada amal yang haram, ada amal yang makruh, dan ada amal yang sunnah. Nah, yang wajib, amal yang wajib itu ada yang wajib yang merupakan kesempurnaan dari iman seorang, dan ada yang wajib yang hukumnya apa? Menjadi syarat sahnya iman seseorang. Yang apabila tidak ada, maka tidak sah keimanan seseorang. Dan insya Allah akan kita jelaskan lebih jauh dalam babnya. Itu tentang amal, wal amalu bihi. Dan amal ini merupakan apa? Buah apa? Buah ilmu. Maka ilmu itu adalah muqaddam alal amal. Ilmu itu lebih dahulu sebelum amal. Asali satu, ad-da'watu ilaih. Yang ketiga, berdakwah kepadanya. Yaitu domir ha ini kembali kepada yang lebih paling dekat. Mestinya wada al-amal. Namun yang dimaksud di sini adalah ad-da'watu ilaihi, ada kepada al-ilmu. Ad-da'watu ilaihi yaitu berdakwah kepada ilmu tersebut. Yang dimaksud adalah intisarul ilmi. Jadi beda antara kewajiban untuk berdakwah dan ad-da'watu ilaihi. Yang dimaksud ini ad-da'watu ilaihi adalah penyebaran ilmu. Jadi wajib bagi kita untuk menyebarkan ilmu yang sudah kita ilmui. Nah, kewajiban di sini ini ala qadri istita'ah, sekadar kemampuannya masing-masing. Kewajiban dakwah di sini ala qadri al-istita'ah, sebatas kemampuan masing-masing. Pada yang pertama yaitu al-ilmu dan yang kedua al-amal, ini adalah upaya untuk menyempurnakan diri. Jadi al-ilmu dan amal ini upaya untuk menyempurnakan diri sendiri. Pada yang ketiga, asali satu, ad-da'watu ilaihi, upaya untuk menyempurnakan orang lain. Di sini ada isyarat bahwasanya seseorang itu tidak boleh mencukupkan diri pada kepentingan sendiri, tapi dia juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Karena pada dasarnya al-mu'min kalbunyan, seperti satu bangunan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Arabiatu asabru alal adafi. Dan yang keempat adalah sabar di atas rintangan atau gangguan di dalamnya, yaitu dalam berilmu yang kemudian melazimkan untuk mendakwahkannya, mengamalkan dan mendakwahkannya. Sabar adalah mencegah hati dari berkeluh kesah, lesan dari menggerutu, dan anggota badan dari melakukan perbuatan yang haram. Itu sabar, ya. Jadi mencegah hati dari menggerutu atau berkeluh kesah, lesan dari menggerutu, dan anggota badan dari berbuat yang haram. Itu secara istilah pengertian sabar. Habsun nafsi anit tasakhut walisan al-saqwa wal jawarih latmil khudud wa nahwihi. Maka sabar di sini terbagi menjadi tiga. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar di dalam menerima takdir, baik yang buruk maupun yang jelek. Atau yang biasa sering dikatakan sabar dalam menghadapi musibah. Dan musibah itu bisa yang menyenangkan maupun bisa yang menyedihkannya. Beliau sampaikan kewajiban yang keempat, as-sabru ala adafi. Setelah yang pertama, kedua, dan ketiga, karena untuk melaksanakan yang pertama dan kedua dan ketiga ini memang butuh kesabaran. Tidak boleh tidak bahwa seseorang yang menuntut ilmu, yang mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu tersebut, pasti dia mendapatkan apa? Rintangan. Oleh karena itu, dia harus mempersiapkan diri dengan sifat yang sabar. Dan sabar yang paling sempurna adalah inda sadamatil ula hatta yantahiya. Sabar yang paling sempurna sejak benturan pertama. Sejak kita mendapatkan sesuatu yang harus kita sabari, sejak itu wajib untuk bersabar sampai selesainya. Sampai selesainya. Maka termasuk bentuk dari kesabaran, begitu kalian mendaftar menjadi peserta daurah, ya, maka harus bersabar hari pertama sampai hari terakhir. Barang siapa yang putus di tengah jalan, maka dia tidak mendapatkan kesabaran yang sempurna. Karena ini salah satu dari sabar di dalam apa? Dalam berilmu. Sabar di dalam berilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang perempuan yang ditegur tatkala dia meratap di kuburan, tatkala anaknya meninggal, datang diingatkan, kemudian halaikan, pergi, jangan dekat-dekat aku, karena engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Setelah Rasulullah pergi, diberitahu, kamu tahu siapa itu? Itu Rasulullah SAW. Kemudian dia kejar Rasulullah, aku tidak tahu kalau innama sabru inda sadamatul ula. Sesungguhnya sabar itulah tatkala benturan pertama kali. Artinya sabar yang sempurna. Walaupun orang tatkala awalnya tidak sabar, tapi musibah itu terus berjalan, dan kemudian dia bersabar, ya dia mendapatkan pahala dari sabarnya. Tapi tidak sempurna. Berbeda tatkala jebret, semenjak dia sakit terus, sepanjang sakitnya itu masih ada, dia tidak pernah berkeluh kesah hatinya, tidak pernah menggerutu lisannya, dan tidak pernah menggoyangkan tangan atau kakinya atau seluruh anggota badannya karena sakitnya tersebut. Itulah yang sempurna sabarnya. Nah, ini kalian sekarang sedang diuji untuk kesabaran, mendengarkan dan duduk dan kemudian mencatat serta memahami sampai selesai daurah. Perhatikan, untuk ilmu dan amal itu mutalaziman. Artinya tidak boleh tidak harus apa? Artinya yang satu mengharuskan yang lainnya mengharuskan yang satunya. Untuk ilmu dan amal. Jadi tidak boleh orang berilmu tanpa beramal dan tidak boleh orang beramal tanpa berilmu. Oleh karena itu Allah katakan dalam surat Al-Fatihah, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Bukan orang-orang yang kau murkai, yaitu apa? Orang yang berilmu tidak beramal. Dan waladdallin yaitu orang-orang yang sesat, yaitu siapa? Yang beramal tanpa ilmu. Jadi untuk yang pertama dan kedua itu mutalaziman, tidak boleh berpisah, harus ya, seia, sekata, serangke. Kaya mimi lan mintuno katanya orang Jawa. Gak tahu mimi itu apa. Tahu mimi? Nama jenis ikan. Jadi kalau ada mimi mesti ada mintuno. Dua nama ikan yang senantiasa bergandengan. Adapun yang ketiga dan keempat ini tidak merupakan kelaziman. Tertuntut tapi bisa jadi ini terpisah. Jadi mungkin orang berdakwah tanpa kemudian dia mengamalkan itu mungkin. Jadi bisa sah-sah saja. Kamu sudah punya harta cukup toh? Harus kamu haji dan berdosa kalau kamu tidak haji. Kamu sendiri? Ya tidak aja, saya memang tidak ada. Saya tidak punya harta. Jadi bahkan ya, bukan merupakan syarat. Jadi memang bukan merupakan syarat bahwasanya dakwah itu adalah bagi orang yang sudah apa? Sudah mengamalkannya, bukan. Walaupun dalam perkara yang wajib, bukan syaratnya. Tetapi dakwah ini adalah apa? Ini menjadi kewajiban orang yang berilmu saja. Dakwah ini hanya menjadi kewajiban orang yang berilmu. Nah, orang jahil wajib dakwah enggak? Wajib, tapi syaratnya apa? Dia berilmu dulu. Jadi dakwah hanya kewajiban orang yang berilmu. Orang jahil wajib berdakwah, tetapi harus melalui tangga apa? Ilmu dulu, baru kemudian berdakwah. Sudah selesai beliau menyampaikan tentang empat masalah yang wajib untuk kita pelajari. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, jadi bukan merupakan kelaziman orang yang berilmu dan beramal dia harus apa? Berdakwah, karena dakwah butuh persyaratan. Tapi kalau orang yang berilmu tidak boleh tidak dia harus beramal, dan orang yang beramal tidak boleh tidak harus dia berilmu. Tapi untuk dakwah bukan merupakan kelaziman dari kedua ini. Artinya karena apa? Dia butuh persyaratan untuk kemudian berdakwah. Artinya apa? Tatkala kemudian orang sudah berilmu dan beramal, kemudian orang lain sudah ada yang mendakwahi, tidak menjadi kewajiban bagi dia untuk mendakwahi. Karena dakwah adalah fardu apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang lainnya. Kalau kemudian tidak ada yang lainnya, maka apa? Menjadi wajib bagi dia. Artinya bukan sesuatu yang mutalaziman, bisa saja terpisah. Ini pertanyaan minta penjelasan, dan insya Allah dari Ahwat ini dijawab nanti ya, forum pertanyaan tatkala sesi yang seperempat jam itu insya Allah. Ini dari keterangan yang belum jelas dulu ini. Sudah? Jadi dakwah ini bisa saja al-ilmu dan amal ada, kemudian dakwah tidak ada. Bisa, memungkinkan. Karena dakwah ini adalah ya, ada persyaratan-persyaratan yang di sana. Yang orang tidak memenuhi persyaratan itu tidak boleh dia berdakwah. Tapi kalau ilmu dan amal tidak boleh tidak, itu masing-masing harus dia berilmu dan amal tanpa kecuali. Tapi kalau dakwah itu bisa saja orang yang berilmu dan amal dia tidak memenuhi persyaratan untuk berdakwah. Dalam artian tadi mutalaziman tadi apa? Artinya sah dan tidaknya menjadi apa? Faktor sah dan tidaknya. Sebab ilmu tanpa amal tidak sah ilmunya, kemudian amal tanpa ilmu tidak sah. Adapun dakwah tanpa amal sah atau tidak tadi? Sah, walaupun dakwah tanpa ilmu tidak sah, tapi dakwah tanpa amal sah. Wa dalilu qulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana fi khusrin ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya jenis manusia itu seluruhnya berada dalam kerugian, kebinasaan, ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil tentang arba'i masail tadi. Beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim karena beliau menyebutkan ayat surat, satu surat penuh ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim dicantumkan karena apa? Beliau bawakan satu surat penuh. Kalau membawakan satu ayat tidak ada apa? Tidak disunahkan untuk membawakan bismillahnya. Tapi karena beliau membawa surat, satu surat penuh, maka dicantumkan bismillahnya. Sesuai dengan Allah metode Allah Ta'ala tatkala membawakan surat, dimulai dengan bismillah. Walasr, demi masa, Allah bersumpah dengan makhluknya ini. Ini menunjukkan tentang keagungan makhluk tersebut. Al-Asr, masa itu adalah salah satu dari makhluk Allah Ta'ala. Apa itu masa? Masa adalah perjalanan apa? Perjalanan waktu, pagi dan apa? Malam dan siang. Sebagaimana Allah kata, Rasulullah katakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, la tasubud dahra ana ad-dahr uqallibul lail wan nahar. Jangan mencela masa. Akulah itu masa. Itu akulah yang membolak-balikkan masa dan siang. Artinya wa ana muqallibud dahr. Itu ada takdirnya begitu. Dan akulah yang muqallibud dahr, yang membolak-balikkan dahr. Apa itu? Uqallibul lail wan nahar. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Jadi al-Asr adalah salah satu dari makhluk Allah Taala. Dan Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, itu menunjukkan keagungan makhluk tersebut. Dan menjadi hak bagi Allah Taala untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang Allah kehendaki. Watin, watzaitun, waturisinin, dan lain sebagainya. Tetapi tidak boleh bagi makhluk untuk bersumpah dengan makhluk Allah Taala. Ya, tidak boleh. Syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Taala, maka dia telah berbuat syirik. Bagi Allah, hak baginya untuk bersumpah dengan makhluknya mana saja yang dia kehendaki, dan haram bagi makhluk bersumpah dengan makhluk Allah Taala. Di antara hikmah Allah bersumpah dengan masa, karena di dalam masa tersebutlah tempat untuk beramal. Li'annahu zamanul amal. Dan juga karena pelajaran dan ayat-ayat Allah Taala kita dapatkan di dalam masa tersebut. Dan seluruh kita ya, jelas hidup di dalam masa tersebut. Jadi maka silahkan di dalam waktu yang telah Allah berikan kepada kita, perhatikan ayat-ayat Allah Taala dan kejarlah apa amal yang dengan itu kita akan beruntung, yaitu dengan beramal soleh. Sesungguhnya manusia, alif lam di sini, alif lam ya, lil jins, itu jenis manusia. Pokoknya siapapun dia, yang dia namanya manusia, maka lafi khusrin, betul-betul dia dalam kerugian. Kecuali yang dikecualikan Allah Taala, dia dalam kebinasaan. Jadi seluruh manusia yang hidup dalam sebuah masa yang telah ditentukan oleh Allah Taala, berapa waktu yang dia telah diberikan oleh Allah Taala untuk hidup, maka pasti dia mengalami kerugian dan kebinasaan. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Siapa mereka? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang beriman. Di sinilah syahid untuk apa? Untuk al-ilmu. Jadi syahid atau tempat pendalilan ilmu itu pada ilal ladzina amanu. Apa alasannya? Wajud dalalahnya. Saya dapatkan ada dua metode untuk wajud dalal di sini. Yang pertama dengan dalalatul iltizam. Karena tidak mungkin seseorang itu beriman kecuali dengan ilmu. Maka kalau Allah mengecualikan orang-orang yang beriman, maka dia adalah siapa? Orang-orang yang berilmu. Karena tidak akan mungkin seorang bisa menjadi seorang mukmin kecuali dengan ilmu, maka berarti tatkala Allah mengecualikan illal ladzina amanu, termaktub di dalamnya adalah dia mesti sudah berilmu. Karena tidak akan mungkin dia mendapatkan predikat seorang beriman tanpa dia berilmu. Sebagian yang lainnya metodenya, istidlalnya, illal ladzina amanu, apa itu al-iman? Al-iman lah apa? Qaulun wa amalun wa iqad. Perkataan, perbuatan dan keyakinan. Dan iqad inilah al-ilm. Kecuali orang-orang beriman itu yang memiliki qaul, amal dan iqad. Dan iqad inilah al-ilmu. Itu model pendalilan saya Saleh Al-Usse. Maka kalau demikian, kalau kita ambil yang ini, iman lah qaulun wa amalun wa i'tiqad wa amil salihat wa tawasabil haq wa tawasabil sabar, ini adalah apa? Ataf khos halal am. Wa amil salihat apa ini? Amal. Gitu? Wa tawasabil haq apa? Qaul. Kemudian wa tawasabil sabar ya, ini ya amal ya, qaul. Maka ini ataf khos halal am. Dan yang seperti itu biasa dalam bahasa Arab. Jadi kalian sudah belajar bahasa Arab semua apa ini toh? Jadi menyertakan yang khusus setelah sebelumnya disebutkan yang umum. Seperti firman Allah Taala, "Mangkana adubul lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela." Bukankah Jibril dan Mikael dari malaikat? Iya. Nah itulah apa namanya atau khos alal alal am. Fiha faqihatu wa rumman. Bukankah rumman dari faqiha? Iya. Jadi atau khos alal am. Nah, atau khos alal am ini menunjukkan tentang apa kemuliaan yang disebutkan itu. Di antaranya adalah memberikan faedah untuk tanbih dan menunjukkan kemuliaan, kekhususan yang disebutkan yang dikeluarkan dari yang umum. Dan juga menunjukkan bahasnya hukumnya sama al-musawa fil hukmi. Jadi ini ya syahid untuk apa? Untuk al-ilmu dari amanu. Wajud dalalahnya terserah antum mau ngambil apa? Dengan dalal talazum, kelaziman, tidaklah orang dikatakan beriman kecuali apa? Dia berilmu. Atau tadi, karena imanlah qaul wa amal wa i'tiqad. Dan i'tiqad itulah al-ilmu. Wa aminu salihat, ini apa? Dalil untuk yang kedua, al-amal. Al-amalu bihi. Jelas ya, ini namanya mutabaqah, bil mutabaqah. Al-amalu bihi wa aminu salihat, ini bil mutabaqah. Karena dalalah itu ada tiga ya. Bil mutabaqah, bitadamun, dan bil iltizam. Apa penjelasan masing-masingnya kalau kalian belajar lebih jauh lagi. Wa tawasabil haq, ini wa da'watu ilaih. Ini juga bil mutabaqah. Ini untuk yang ketiga, ini yang kedua, ini yang ketiga. Wa tawasabil sabar, ini yang keempat. Dah. Tepat sekali pendalilan beliau. Jadi masalah, kemudian dalil, kemudian syahid dan wajud dalalah. Itulah baru orang yang apa? Yang berilmu dan bukan taklid. Jadi orang baru bisa dikatakan berilmu kalau apa? Kalau dia apa? Ittiba qaulur bi dalil. Bukan mengikuti dan bukan sekedar mengikuti perkataan yang ada dalilnya. Tidak, dia sendiri juga apa? Paham terhadap dalil tersebut. Dalilnya apa? Mana syahid dan laju dalalahnya. Supaya tidak seperti kalhimar yahmiluna asfar, seperti khimar yang membawa kitab-kitab. Dia membawa dalil. Apakah khimar paham terhadap dalil yang dia bawa? Tidak. Mana dalilnya? Mana syahidnya? Wajud dalalahnya? Ya, itu berarti dia belum berdalil. Jadi tidak cukup orang itu membawa dalil, tapi harus apa? Fahmu dalil. Nah ini baru terlepas dari belenggu taklid. Kalau masih yang penting ada dalilnya, ayat atau hadis, sementara dia sendiri tidak paham dalil tersebut, maka ini masih taklid. Maka tatkala Imam Abu Hanifah melarang orang-orang untuk mengambil perkataannya kecuali dengan melihat dalilnya, maka bukan maksudnya melihat, oh ada dalilnya, bukan ya, maksudnya adalah memperhatikan dalilnya. Kalau dia setuju, ambil perkataan Abu Hanifah. Kalau dia tidak setuju dengan model pendalilan beliau, ya apa, tidak usah diambil. Itu baru yang ittiba. Kalau masih, yang penting apa, ada dalilnya, walaupun dia tidak paham, ini masih taklid. Jadi jelas ya, masalahnya apa? Beliau menyatakan kewajiban tentang mempelajari empat. Sekarang mana bukti wajibnya? Mana bukti wajibnya? Bisa kita ambil dari innal insana lafi khusrin. Karena tidaklah dikatakan dia rugi, khusrin, karena ima dia meninggalkan kewajiban atau apa? Melaksanakan yang haram. Itu baru dia rugi. Kalau orang tidak pernah melaksanakan yang haram dan tidak meninggalkan kewajiban, apakah dia rugi? Tidak. Maka tatkala semua orang dikatakan rugi, berarti semua orang akan binasa. Ulaika humul khasirun. Dan tidaklah Allah menyebutkan kerugian kecuali bagi siapa? Bagi yang meninggalkan kewajiban atau melaksanakan yang haram. Maka tatkala semua orang akan rugi kecuali yang begini, berarti beriman, beramal soleh, dan tawasau bilhaq dan tawasau bisabar ini merupakan apa? Kewajiban. Jadi dalil tentang wajibnya sudah, kemudian dalil tentang masing-masing masalahnya sudah dengan wajib dalalahnya. Jelas ini? Ya. Bisa insya Allah ya semuanya ya, untuk menunjukkan wajib dalalah dari pendalilan saya dengan surat Al-Asr tersebut atas kewajiban keempat masalah tersebut. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhi sura lakafathum. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, niscaya surat ini sudah cukup bagi mereka. Imam Syafi'i ma'ruf ya, siapa namanya? Muhammad bin Idris, salah satu dari empat imam yang terkenal yang diikuti madhabnya. Beliau membawakan kalam dari Imam Syafi'i rahimahullah, ini alamat bahwasanya beliau membangun agamanya ini ala fahmi salafus saleh. Jadi bukan seorang yang apa istihad sendiri, tidak. Jadi agama beliau itu mengambil dari Alkitab dan Sunnah ala fahmi siapa? Salaful Ummah. Dan sering sekali, nanti setelah itu beliau ambil Imam Bukhari, nanti Imam Al-Baghawi dan Ibnu Katsir. Itu alamat bahwasanya beliau adalah seorang salafi. Karena ciri-cirinya orang salafi itu apa? Ya kalau apa, menyampaikan din itu sering menukil perkataan siapa? Salaf, bukan menurut saya. Menurut saya tidak. Tapi akwal. Dan beliau, kalau kita perhatikan dalam kitab Usulul Salasah ini, berusaha meminimalkan perkataan beliau sendiri. Jadi perkataan beliau sedikit, kemudian ayat, hadis, akwal salaf, ayat, hadis, akwal salaf, kemudian. Yang menunjukkan ihtimamnya beliau dan tamasuknya beliau kepada manhaj salaf. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan la khalqi la hadhihi sura lakafathum." Syekh Nu'man dalam kitabnya, beliau sudah berusaha mencari kalam Imam Syafi'i sebatas kemampuan yang beliau upayakan. Namun yang ada, yang beliau temukan dari penukilan para ulama, baik Imam Nawawi, Ibnu Qayyim, Syaikhul Islam, tentang perkataan Imam Syafi'i bunyinya tidak seperti ini. Nah, barangkali Syekh Muhammad bin Wahab itu menukil dengan makna, tidak dengan apa? Dengan alfadnya, sebagaimana beliau lakukan dalam penukilan yang lainnya. Adapun perkataan Imam Syafi'i, "Law fakaron nasu ila hadhi surah lakafathum." Begitu yang beliau temukan. "Law fakaron nasu ila hadhi surah lakafathum." Seandainya manusia mau memikirkan tentang surat ini, sudah cukup bagi mereka. Dan barangkali ya, kalam seperti ini yang lebih apa? Lebih tepat. Yang jelas apa? Sahih. Apa? Penemuan itu. Law fakaron nasu ala hadis surah lakafatum. Ila hadis surah atau ala hadis surah. Nah, law fakaron nasu kulluhum ila hadis surah lakafatum. Law fakaron nasu kulluhum fi hadis surah lakafatum ya. Law fakaron nasu kulluhum fi hadis surah lakafatum. Mengapa demikian? Sebab di dalam ayat tersebut atau dalam surah tersebut terkandung apa? Perkara-perkara yang dengannya seorang manusia itu mencapai derajat kesuksesan, terselamatkan dari apa? Kerugian. Maka seandainya manusia mau memikirkan tentang isi surat ini, kan kalau kemudian bahasnya seluruh manusia itu akan rugi kecuali orang-orang yang beriman, maka dia apa iman itu? Bagaimana supaya saya menjadi seorang yang mukmin? Apakah mungkin kemudian ila ladzina amanu, oh itu saya? Ya. Nah, tidak. Mestinya dia berpikir kecuali orang-orang beriman. Siapakah mereka orang yang beriman itu? Dan kapan seseorang untuk dikatakan dia seorang mukmin? Maka dia kemudian apa? Mencari untuk bisa menjadi apa? Seorang yang mukmin. Wa aminu sholihat. Apa itu amalan sholat itu? Yang harus dikerjakan, yang dengannya dikatakan amalan sholat. Jadi intinya, tatkala seseorang memikirkan surat ini, maka berarti orang tersebut akan tertuntut untuk kemudian mengejar menjadi orang yang beriman, beramal sholat, dan sudah cukup bagi dia ayat ini. Karena dengan dia memikirkan ayat ini, kemudian dia mengejar untuk menjadi orang yang ini, maka selamatlah dia dari kerugian. Dan tidaklah kemudian orang yang cukup berpikir, oh iya, orang yang beriman, bagus sekali orang yang jadi beriman, selamat. Sementara dia tidak kemudian, ya bukan itu toh yang dimaksudkan. Artinya orang yang memikirkan, kemudian hasil dari berpikirnya, kemudian dia tergerak untuk kemudian mencarinya. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, jelas ya maksud dari perkataan Imam Syafi'i. Bukan berarti cukup orang itu menghafal surat apa? Al-Asr, memahaminya, memikirkannya, berhenti begitu. Sudah selamat dari kerugian. Sudah apa? Cukup bagi dia untuk bertemu dengan Allah Taala dan siap, tidak. Tapi maksudnya adalah yang dia memikirkan isi surat tersebut, kemudian apa? Melaksanakan dari apa isi tersebut. Dia mencari kemana supaya dia menjadi orang yang beriman dan beramal soleh dan bertawasau bil haq, bertawasau bil sabar. Terakhir, masih 5 menit insya Allah cukup untuk. Wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal wa-dalilu qalu tal-fa'lam annahu la ilaha illallah wa-staghfiril dhambik. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, bab ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah wastaghfir dhambik. Bahasnya, tidak ada sembahan yang hak selain Allah ta'ala dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Kembali beliau berdalil dengan apa? Asar salaf. Untuk menunjukkan dari keempat marotib tersebut, keempat hal masalah ini, mana yang harus didahulukan. Beliau bawakan kalam Imam Bukhari rahimahullah, yang kalam Imam Bukhari pun dibangun di atas dasar dalil. Imam Bukhari siapa? Muhammad bin Ismail, sahibus sahih, yang kitabnya adalah kitab sepaling sahih setelah Al-Quran. Kitab Bukhari, sahih Bukhari, itulah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, dalam kitab sahihnya belum membahas judul bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bahasnya ilmu itu didahulukan sebelum qaul wa amal. Maksudnya adalah al-ilmu itu merupakan syarat diterimanya qaul dan amal. Bahasnya ilmu itu merupakan syarat sahnya qaul dan amal. Mengapa demikian? Mengapa dikatakan bahwasanya ilmu merupakan syarat sahnya qaul dan amal? Karena ilmu itu merupakan musahihun niat. Ilmu itu merupakan yang membuat sahnya niat. Wan niatu musahih al musahihu lil amal. Sementara niat itu menjadi syarat sahnya amal. Maka dengan demikian jadilah apa? Ilmu itu merupakan syarat sahnya amal. Al-qaul wal amal. Dan qaul termasuk dari amal. Demikian dikatakan oleh Ibnul Munir. Kemudian Imam Al-Aini dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari tentang mengomentari tentang perkataan Imam Bukhari ini. Jadi yang beliau maksudkan, yang dimaksud oleh Imam Bukhari, bahwasanya sesuatu itu diketahui terlebih dahulu kemudian dikatakan dan diamalkan. Ya, sesuatu itu diketahui terlebih dahulu baru kemudian dikatakan dan diamalkan. Maka dengan demikian ilmu itu didahulukan di atas keduanya secara zatnya dan juga secara kemuliaannya. Jadi kedudukan ilmu itu muqaddam alal qaul wal amal, lebih dahulu dibandingkan ilmu dan amal, baik secara zatnya maupun secara kedudukannya. Artinya tidak boleh seseorang berkata-kata dan berbuat kecuali apa? Harus berilmu. Ini secara zatnya. Dan secara kedudukannya, maka ilmu ini secara kemuliaannya, ilmu lebih mulia dibandingkan apa? Qaul dan amal. Mengapa? Karena ilmu adalah masalah qaul, apa? Amalul qalb, sementara qaul dan amal adalah apa? Amal jawari. Dan tidak ada anggota badan yang lebih mulia dibandingkan apa? Hati. Maka ilmu itu ya, muqaddam alal qaul wal amal, baik secara zatnya maupun secara kedudukannya, secara kemuliaannya. Itu penjelasan dari perkataan Imam Bukhari rahimahullah. Beliau bawakan dalilnya, bahasnya al ilmu qabla al qaul wal amal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dalil tentang ilmu. Berilmulah tentang la ilaha illallah. Baru setelah itu wastaghfir li dzambik. Ini tentang qaul dan amal. Mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ini al ilmu. Wastaghfir li dzambik, ini al-qaul wal amal. Walaupun secara kaidah bahasa bahwasnya wawu tidak yakta ditartib, tetapi bil qorina, secara qorina akan diketahui. Kalau mujarad secara tanpa qorina, maka tidak bisa ditentukan bahwasnya apa? Wawu itu yakta ditartib. Tetapi bil qorina, secara qorina menunjukkan bahwasnya jelas qorinahnya bahwasnya mengilmui la ilaha itu muqaddam ala istighfar terhadap dosa-dosa. Dengan korina, bukan sekedar dengan apa? Dengan tatkala Allah menyebutkan ini dulu baru ini. Karena secara kaidah bahasa memang tidaklah apa? Atof dengan wawu itu melazimkan tartib. Berbeda dengan summa atau fa. Maka memang tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu itulah merupakan afdolul ibadah. Sepaling mulia dari ibadah adalah al-ilmu. Karena itu menjadi syarat sahnya apa? Qaul dan amal seorang. Dan juga manfaat dari ilmu tidak hanya kembali kepada dirinya, tetapi juga kembali kepada orang lain. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ibadah-ibadah yang lainnya secara umum kembalinya kepada dirinya sendiri. Dan itu pun harus disyaratkan sebelumnya ilmu. Maka tidak diragukan lagi. Maka apalagi ilmu yang fardu ain ya, ilmu yang fardu kifayah pun itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan jihad fisabilillah. Demikian kata Imam Ahmad. Sampai di sini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ini dari kemarin Ikhwan sudah, ini ada pertanyaan dari Ahmad. Ada pertanyaan, bagaimana syariat yang berlaku bagi orang-orang hidup pada zaman di mana Rasul atau Nabi tidak ada pada masa itu? Atau vakum kaitannya dengan usul salasah sendiri. Jadi dari firman Allah SWT, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut, surat An-Nahl ayat berapa? 36 insyaallah. Itu ini sungguh kami telah mengutus pada setiap generasi atau setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, serulah untuk mendakwahkan sembahlah Allah saja dan jauhilah sesembahan selain Allah SWT. Maka kelaziman dari surat ini, dari ayat ini, tidak ada satu masa pun yang tidak apa, tidak terkena risalah. Jadi vakum dari risalah secara apa? Secara total. Adapun vakum dari risalah dalam beberapa daerah atau dan negeri atau secara umum mayoritas manusia itu apa, dia jahal terhadap risalah mungkin. Tapi sama sekali tidak ada risalah dalam kehidupan ini yang diketahui oleh manusia, ini ternafikan dengan ayat tersebut. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui juga bahwasannya tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus, Bani Israel, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara, juga mereka masih ada risalah dan mereka paham tentang tauhid, walaupun mereka apa? Mereka melanggarnya. Di antara dalilnya, pernah seorang Yahudi datang kepada sahabat Nabi yang menegur dan mengkritisi perilaku kaum muslimin, perilaku sahabat kepada nabinya. Tatkala para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, masyaallah wasi'ta atau warabil Ka'bah, tatkala mereka bersumpah, mereka tahu itu syirik asghar, mereka tahu itu syirik apalagi terhadap penyembahan kepada Isa. Jadi tahu risalah yang benar, tahu, tapi memang sengaja mereka menyimpang. Demikian juga masyarakat Arab, sebagian mereka juga ada yang mengetahui bahwasanya perilaku kaumnya adalah tidak benar. Di antaranya apa? Abu Bakar Siddiq, beliau tahu kalau itu salah. Maka tidak ikut-ikutan syirik sebagaimana kaumnya. Dan mereka menganggap bahwasanya mereka masih mengikuti agama Ibrahim alaihissalam tentang peribadatan kepada Allah SWT. Tetapi mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya karena memang keengganannya untuk bertauhid. Jadi hakikatnya secara umum bahwasanya umat manusia itu sampai kepada mereka tentang kewajiban atau keimanan tentang al-usul salasah tersebut, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Nabi, dan juga iman kepada ba'ats, hari kebangkitan. Adapun kalau betul-betul terjadi bahwasanya mereka karena memang tidak sampai risalah kepada mereka tentang ketiga usul tersebut, maka di akhirat kelak Allah SWT akan memberikan imtihan, ujian kepada mereka. Berdasarkan dalil yang sahih, insyaallah riwayat Imam Ahmad. Jadi Allah akan mengirim utusan di yaumil qiyamah untuk menguji mereka, bagi mereka-mereka yang tidak sampai kepadanya dakwah tentang usul salah satu tersebut, tentang syarat ini, ya, tentang keimanan kepada tauhid, kenabian, dan juga hari kiamat. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Wallah alam bisa. Bagi para pelaku bid'ah, bukankah dia tidak menjalankan konsekuensi syahadat kedua, tapi tetapkah disebut muslim? Bagaimana dan bagi yang membatalkan syahadat, bagaimana cara menjadi muslim lagi, mensahkannya kembali? Insya Allah nanti pada pembahasannya bismillah. Islam yang dimaksud pada pembahasan salah satu usul adalah Islam yang sesuai dengan yang dibawa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan kaum muslimin yang hidup pada masa Rasul terdahulu, kaitannya dengan usul salasa ini? Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, jadi karena khitab beliau di sini adalah kepada kita, maka Islam yang dimaksud di sini adalah Islam apa? Yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Islam itu sendiri secara umum adalah apa? Ya pokoknya ajaran yang diturunkan Allah melalui Rasul di masa masing-masingnya. Maka kemarin ketaatan Islam itu apa? Istislamu lillah bitauhid walinqiyat lahu bitta'ah, yaitu taat kepada Allah berdasarkan ajaran Rasul yang diutus kepadanya. Maka seluruh manusia yang taat kepada Rasul di masa masing-masingnya, mereka adalah orang Muslim. Jadi di masa Nabi Nuh alaihissalam, Islam adalah istislamu lillah bitauhid walinqiyat lahu bitta'ah, tunduk pada Allah dengan taat melalui syarat siapa? Nabi Nuh. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi di zamannya. Terus demikian. Maka demikian juga Islamnya Muslimin di masa Nabi Musa. Kemudian Muslimin di masa Nabi Isa. Dan setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muslimin di masa Nabi Isa alaihi salam, kalau kemudian dia tidak berpindah menjadi Musliminnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi Muslim yang taat kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis apa? Batal apanya? Islamnya. Aslinya dia tadinya orang Muslim. Setelah Rasulullah diutus, kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepada beliau, maka dia batal Islamnya. Ma yasnau bi yahudiyun wala nasriyun summa lam yu'minu bi ila wajabat alinar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang mendengar aku kemudian dia tidak beriman kepadaku kecuali wajib baginya untuk masuk neraka. Itu makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak Yahudi dan tidak Nasrani. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masih berjalan di atas fitrahnya, dia muwahhid dan tidak ikut menyimpang sebagaimana penyimpangan apa ulamanya atau masyarakatnya, maka kalau dia mati sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dia mati di atas Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, dan insyaallah kita sudah jam 9 ya. Insyaallah kita lanjutkan pada session kedua bidnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.